ku lupa tak sempat mandi. Karena ku telah janji ku akan datang di hari ini. Sekali terjadi aku harus pergi. Cepat ku mencari kereta api pagi. Ku sibuk sekali sampai ku lupa tak sempat mandi. Karena ku telah janji ku akan datang di hari ini.